بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Mulai malam ini, insyaAllah, kita akan mulai mengkaji kitab agung, kitab Riyadhus Salihin, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah imam besar yang mempunyai karya yang sangat banyak. Beliau hidup di tahun 631 Hijriah sampai 676 Hijriah. Usia beliau yang tidak terlalu banyak, beliau meninggal dalam keadaan masih muda, 45 kurang lebih. Akan tetapi subhanallah, Allah berikan barokah pada waktunya sehingga beliau memperoleh kesempatan untuk menulis sekian banyak tulisan besar, di antaranya adalah kitab syarah Sahih Muslim, juga kitab Muhadzab, dan sekian banyak kitab-kitab lain yang telah beliau tulis. Di antara salah satu tulisan beliau yang sangat terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan juga kitab lain yang sering dikaji oleh umat Islam, kitab Hadis Arba'in Nawawi. Kali ini insyaallah kita memohon kepada Allah pertolongannya agar diberikan kemampuan kesehatan untuk mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Pertama kita melihat, membaca sedikit dari mukadimahnya beliau, tapi tidak semua, saya klik beberapa alinea. Karena beliau mengatakan, kenapa beliau menulis kitab ini? Beliau mengatakan, "Fara'aitu an ajma'a muhtasaran min al-ahadits as-sahihah." Ingin aku mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih, mustamilan 'ala ma yakunu tariqan lis-sahabihi ila al-akhirah, yang mencakup jalan yang mengantarkan seseorang yang mengamalkannya kepada akhirat. Dia menghendaki hadis-hadis yang akan mengantarkan seseorang kepada akhiratnya. Wa mukhassilan li adabil batinah wa zahirah, yang meliputi di dalamnya hadis-hadis itu membahas tentang adab yang batin dan juga yang zahir. Jami'an litarhib wa tarhib wa sair anwa adab salihin. Di dalam kitab yang saya ingin tulis, kata beliau, mencakup di dalamnya hadis-hadis yang berbicara tentang tarhib, motivasi, mengajak, dan juga hadis-hadis yang di sana berbicara tentang tarhib, ancaman-ancaman, hadis-hadis yang berbicara ancaman-ancaman, wasail anwa adab salihin, dan bermacam-macam juga adab orang yang menempuh jalan hidup di dunia ini. Min ahadith zuhud, itu hadis-hadis tentang zuhud, riyadun nufus, hadis yang membahas tentang olah dari jiwa, wa tahdzib al-akhlaq, hadis yang membahas tentang pembersihan akhlak-akhlak, pembaikan akhlak, wa zaharatil qulub, hadis yang membahas kenapa pembinaan akhlak dan pembersihan hati dan bagaimana mengobati hati itu, wa sinatul jawarih wa izalatul i'wadiha, dan juga memperbaiki anggota badan kita dan meluruskan apa-apa yang salah. Wa ghairu dzalika min maqasidil arifi, dan selainnya untuk orang-orang yang sedang ingin mencari tahu tentang agama ini. Itulah pokok pembahasan dalam kitab ini. Isi dalam kitab ini adalah mengajak orang untuk mempelajari hadis yang berisi tentang jalannya orang yang ingin selamat di akhirat kelak. Jalannya orang yang ingin belajar adab yang ada di dalam syariat Islam, baik yang batin atau yang zahir. Jalannya atau hadis-hadis belajar hadis yang di sana membersihkan jiwa kita yang rusak atau yang jelek, melatih hati kita, memperbaiki akhlak kita dengan hadis-hadis yang dia susun. Dalam menyusun hadis ini, beliau mensyaratkan pada dirinya. Beliau mengatakan, wa alzimu fihi alla adzkura illa haditsan sahihan minal wadihat. Dalam menulis hadis-hadis dalam menulis buku ini, hadis-hadis yang kami pilih adalah hadis-hadis yang sahih, yang jelas, mudhafan ilal kutubi sahihah al-masyhurah, yang di sana saya ambil dari kitab-kitab yang sahih, yang ma'ruf, yang telah dikenal. Ikhwani fillah, azani Allah iyakum, walaupun beliau sudah berusaha untuk mengeluarkan hanya hadis sahih, tetapi beberapa ulama hadis ada mengkritisi sedikit hadis yang perlu diluruskan. Barangkali ada perselisihan ulama kenapa ada hadis yang dianggap dhaif di kitab ini, walaupun sedikit. Namun itu sedikit. Nah, ada yang mengatakan barangkali madhab imam itu menganggap hadis yang beberapa ulama hadis mengatakan dhaif, mungkin di sisi imam itu ada hadis sahih. Biasa dalam kalangan para ulama adanya perbedaan menghukumi hadis. Nah, walhasil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini beliau mengatakan alzimu fihi al adzkura il haditsan sahihan min al wadhiha. Tidaklah apa aku mengelazimkan diri aku, tidaklah aku akan tulis kecuali hadis yang sahih. Wa usaddiru al-abwab min al-Qur'an al-Aziz bi ayat al-Karimah. Dia juga mengatakan di pembukaan kitab setiap bab, dari setiap babnya di pembukaan bab, dia mengatakan aku nukilkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Jadi nanti kita akan temui di setiap awal bab ayat-ayat Allah yang beliau jadikan syahid atau dalil dalam bab tersebut. Dan pula selain mengumpulkan hadis, memulainya setiap masing-masing bab dengan ayat, beliau pun mengatakan wasikha ma yahtaju ila dhabti aw sarha ma'na khafi binafa'is minat tanbihat. Dia mengatakan di dalam kitab ini pula beliau kadang memberikan sarah ringan saja perkara-perkara yang perlu, yang dianggap itu perlu untuk disyarah sedikit. Biasanya beliau menerangkan ada yang diterangkan dengan satu kalimat, ada yang diterangkan dengan satu kata. Ketika dipandang yang demikian ada perlu. Wa idza qultu fi akhir hadis muttafaqun alai ma'nahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kalau aku katakan di akhir hadis muttafaqun alai, maka yang aku maksud itu adalah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seringkali beliau menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ditulis di situ muttafaqun alaih. Wa arju intama hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Aku berharap jika kitab ini selesai, dia akan menjadikan yang mengendalikan orang-orang yang berharap kepada akhirat. Beliau mengatakan, kalau kitab ini selesai, akan bisa mengantarkan seseorang menuju akhiratnya. Kalau dia menjalankan apa yang ada di dalam kitab ini, maka dia akan memperoleh cita-cita akhirat. Karena di dalamnya ada ayat Al-Quran dan juga hadis sahih. Hajizan lahu an anwa'a qaba'ih wa muhlikat. Dan juga aku berharap kitab ini akan menjadi pencegah penghalang dari macam-macam kejelekan dan yang akan menghancurkan manusia. Wa ana sa'ilun akhon intaha bi syai'in minhu ay yad'u li wa li walidayya wa masyayihi wa sa'il ahibaina wa muslimin ajma'in. Dan aku memohon kepada orang-orang yang mengambil manfaat dari kitab ini, agar mereka mendoakan kami dan kedua orang tua kami dan guru-guru kami dan orang-orang yang kami cintai dan juga muslimin semuanya. Inilah kitab apa pengantar dari kitab yang beliau tulis. Dalam kitab ini, hadis yang beliau kumpulkan kurang lebih berisi berjumlah 1897 hadis. Insya Allah, Allah berikan kemudahan pada kita untuk membaca hadis ini. Walaupun tidak semuanya, paling tidak ada beberapa bab yang bisa kita selesaikan. Semoga dengan apa yang kita baca dari kitab ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Mari kita masuk. Bab yang pertama, sebelum bab beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Para penulis selalu memulai kitabnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka rata-rata mengatakan ini adalah meniru uswah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menulis surat kepada pihak luar, kepada raja-raja dan lainnya. Dia menulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, para ulama kita ketika menulis kitab, mereka memulai tulisannya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama kita baca, yang akan kita baca adalah bab al-ikhlas wa ikhdarniyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab yang menerangkan tentang al-ikhlas, kewajiban kita berikhlas dalam beramal, dan juga ikhdarniyah. Itu hadirnya niat ketika kita akan beramal. Fi jamil a'mal, di dalam segala amalan-amalan kita, wal aqwal al-barisah wal khafiyah, juga ikhlas dan hadirnya ikhlas ini termasuk dalam ucapan kita yang bersuara, yang nampak, yang terdengar, ataupun yang lembut. Beliau menulis bab ini karena pentingnya ikhlas. Apapun amalan kita, apapun jenis perbuatan kita, yang kita tujukan itu adalah sebagai ibadah kepada Allah, maka harus dilandasi dengan ikhlas dan ikhbar niat, hadirnya niat. Tanpa niat, maka tidaklah ada artinya amalan kita. Tanpa niat yang hadir, maka sia-sia belakanglah amalan kita itu. Beliau rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang beliau katakan dalam pembukaan tadi, akan memulai babnya dengan ayat-ayat sebelum membahas hadis. Maka dalam bab ini, beliau rahimahullah ta'ala membawakan tiga ayat. Ayat yang pertama adalah ayat Rad-Bayyinah. Rad-Bayyinah ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus-salata wa yu'tuz-zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah aku memerintahkan kecuali untuk kalian beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishina lahud-din, hunafa, memurnikan keikhlasannya kepada Allah dalam beribadah di dalam agama yang lurus ini. Wa yuqimus shalah, dan juga Allah memerintahkan untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, untuk menunaikan zakatnya, wa dzalika dinul qayyim. Demikianlah hukum yang lurus itu. Ayat yang kedua yang beliau nukilkan di sini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah akan sampai ke Allah daging-dagingnya, tidak pula darahnya ketika seseorang berkorban menjalankan perintah Allah, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, qul in tuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, jika kalian sembunyikan apa-apa yang ada di dada-dada kalian atau kalian lahirkan, ya'lamhu Allah, Allah pun akan tahu. Disembunyikan atau dilahirkan apa yang ada di dada kita, maka Allah tahu. Ikhwan fillah azan ya Allah iyakum, an-niyat tempatnya adalah di hati. Niat bukanlah di lisan. Niat ya di hati, bukan di lisan. Apapun perbuatannya, maka niat itu tempatnya di hati. Maka dari itu, ikhwan fillah azakumullah, kita tidak dapati contoh dari Nabi kita tentang niat ataupun keinginan kita menjalankan sholat ataupun puasa ataupun haji ataupun kita berwudu ataupun amalan-amalan yang lainnya yang didahului dengan ucapan menyebutkan niat yang secara terucap. Kalau kita cari dalam agama ini, maka kita tidak akan dapatkan dalil dari sana. Karena kita dalam, beliau pernah berwudu, beliau pun sholat, beliau pun bersedekah, beliau pun berpuasa dan berhaji. Walam yakun yantiku bin niyah. Tidak pernah beliau melafadzkan niatnya. Wa dzalika li'anna niyyah mahalluha al-qalb. Kenapa demikian? Karena memang niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang di hati kita. Walaupun niat tempatnya di hati, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Terbukti dengan ayat yang Imam Nawawi nukilkan, qul in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian lahirkan apa yang di dada kalian, ya'lamuhullah, Allah akan tahu. Sehingga apapun yang amalan yang kita perbuat, niatannya itu dalam hati, tidak perlu khawatir Allah tidak tahu, tidak perlu. Allah pasti mendengarnya, Allah itu pasti tahu apa yang kita niatkan. Oleh karena Allah mendengar apa yang ada di hati kita, maka wajib atas kita semua untuk mengikhlaskan niat lillahi fi jami' ibadatihi. Mengikhlaskan niat artinya ikhlas, artinya apa? Memurnikan. Memurnikan segala niatan kita hanya kepada Allah di semua ibadah kita. Wa alla yanwi bi ibadati illa wajh Allah wa darul akhirah. Dan tidaklah kita meniatkan dalam beribadah ini kecuali hanya mencari keridhaan Allah dan berharap darul akhirah, memperoleh kebahagiaan di darul akhirah, negeri akhirat. Inilah makna niat. Niat itu adalah kemurnian. Artinya ikhlas. Maaf. Artinya ikhlas artinya kemurnian. Maka niat yang ikhlas artinya harus murni. Serupa dengan itu, arti murni adalah mas murni. Apa yang disebut mas murni? Mas, dikatakan mas murni bila selain emas telah dikeluarkan dari tembaga, perak, ataupun yang lainnya, unsur-unsur lain selain emas dikeluarkan, tinggal emas saja, maka itulah yang disebut emas murni. Tidak bercampur dengan yang lainnya. Niat yang ikhlas, dikatakan niat itu ikhlas, jika niatannya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, murni, tidak tercampur dengan niatan-niatan yang lainnya. Itulah niatan yang ikhlas. Niatan yang demikian itulah ketika kita beribadah kepada Allah yang akan diterima oleh Allah. Bila niatan itu bercampur dengan yang lainnya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat surat Al-Bayyinah yang telah kita baca. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah kalian diperintah, tidaklah kita diperintah kecuali لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, mukhlisin lahu ad-din, mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah ibadahnya dalam beragama. Maknanya adalah mukhlisin lahu al-amal. Amalan ini kita peruntukkan kepada Allah secara murni. Murni hanya untuk Allah saja amalan yang kita lakukan dalam ibadah ini. Itu yang pertama, yaitu mengikhlaskan niatan kita kepada Allah. Yang kedua pembahasan dalam kitab ini adalah istihbab niat. Maka kewajiban kita untuk menghadirkan niat di jami'il ibadah, di dalam macam-macam atau semua ibadatnya. Ketika kita akan sholat, di awal kita akan sholat, kita harus hadir niatnya bahwa kita berdiri ini bukan untuk melakukan olahraga, bukan pula untuk hadir menghadap orang, seseorang, atau mencari nama baik dari orang lain, akan tetapi saya berdiri ini untuk menjalankan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana istihbar niat. Bayani masalah al-wudu Misalkan seseorang berniat untuk berwudu, wa annahu tawadhu'a lillahi, hendaknya dia hadir niatnya bahwa dia berwudu hanya untuk Allah saja. Wa annahu tawadhu'a imtithalan li amrillahi, dan dia meyakini bahwa dia berwudu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan berwudu dalam rangka membersihkan wajah atau anggota badan kita, tapi wudu ini aku jalankan dalam rangka lillah dan menjalankan perintah Allah. Fahadihi salasa asya', maka berikut ini tiga perkara yang perlu kita perhatikan dalam masalah niat. Yang pertama adalah niat al-ibadah. Hendaknya ketika kita niat, niat untuk beribadah. Yang kedua, niat ayyakuna lillah. Niatan ini kita peruntukkan hanya untuk Allah saja. Wa niyah annahu qama bima annahu qama biha imtithala amrillah. Dan kita berniat bahwa kita menjalankan ibadah ini dalam rangka menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menjalankan tiga perkara ini, inilah kesempurnaan niat pada seseorang. Maka upayakan ketiga perkara ini ada pada kita ketika kita akan menjalankan ibadah. Apa itu tiga? Itu yang pertama. Apa sahabat? Niat al-ibadah. Yang kedua, niat hanya Allah. Nah, yang ketiga, niat annahu qama bi imtithalan li amrillah, niat menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah a'azani Allah iyyakum, inilah niat ketika seseorang meniatkan. Bisa jadi kita mengatakan saya niat lillah, tetapi hatinya berbeda. Inilah yang terpakai adalah apa yang di dada kalian. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dada kalian. Maka niatkanlah semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. In wafaqa ma fi batin salaha zahiruhu wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Kalau sesuai apa yang ada di batin dengan apa yang terlahir, maka jadi baiklah amalan itu. Kalau sesuai apa yang dipendam dan apa yang nampak, itulah yang akan diterima oleh Allah SWT. Adapun yang menyelisihinya, kalau kalbunya berbeda dengan niat, kalau kalbunya berbeda dengan apa yang terucapkan, maka rusaklah amalan seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk terus berniat lillahi ta'ala dalam segala amalan kita, dan berusaha untuk hadirnya niat dalam amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sebagai pengantar awal dari pelajaran kita. Insyaallah di waktu yang datang